Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terkhusus di siang hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita bertemu duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mempelajari syariatnya Allah tabaraka wa taala yang mulia. Akhwati fillah hafidhakumullah, masih kita meneruskan yakni risalah yang ada di hadapan kita li Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafidhahullah taala, yang berjudul Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, di mana kita masih berada di dalam pokok yakni pembahasan atau bab yang kedua, yakni huququl walad ala walidayhi ba'dal wiladah. Kita masuk pada yakni pokok pembahasan yang kelima, yakni an-nafaqatu 'alaihim wa it'amuhum min al-halal. Kewajiban orang tua, terkhusus dalam hal ini adalah aba, mereka berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Wajib untuk memberikan makan, yakni kepada mereka dari makanan-makanan yang halal. Baik. Wal ibtiadu anil muharramat, dan menjauhi yakni makanan-makanan yang haram. Haram secara zatnya ataupun haram secara asbab untuk mendapatkannya. Haram secara zatnya jelas, apakah itu yakni berupa daging babi, daging anjing, ataupun jenis-jenis binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian juga jenis-jenis makanan yang lainnya yang haram secara zatnya. Atau yang kedua adalah yakni makanan-makanan secara zatnya tidak haram, akan tetapi sebab untuk mendapatkannya haram. Maka hendaknya yakni orang tua menjauhkan dirinya, demikian juga menjauhkan anak-anaknya dari makanan haram secara zatnya dan haram secara sebab untuk mendapatkannya. Qala hafidhahullahu ta'ala, fala yajuzu lahum a'ni al-aba an yud'imu abna'ahum al-haram. Maka tidak boleh bagi mereka para orang tua, yakni para bapak sebagai penanggung jawab, terkhusus nafkah bagi anak-anaknya, tidak boleh bagi mereka untuk memberikan makanan kepada anak-anak mereka, makanan-makanan yang haram. Kenapa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Kata beliau hafizahullah taala, fa inna hadza fihi min al-ghish والخيانة للأولاد ما لا يجوز السكوت عليه. Karena perkara ini adalah yakni memberi makan kepada anak-anak dengan makanan yang haram, maka terdapat pada sikap yang demikian ini menipu, mengkhianati terhadap anak-anak mereka. Satu perkara yang tidak boleh diam. Tidak boleh seorang itu tanpa adanya teguran, tanpa adanya peringatan, yakni tatkala mendapati adanya orang tua memberikan makanan-makanan yang haram kepada anaknya, baik secara zatnya maupun secara usaha untuk mendapatkannya. Fa'ayu jasadin nabata ala suh fannaru awla bih wal iyadu billah. Maka bagian daging mana saja, jasad mana saja yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, kata beliau hafizahullah ta'ala, mengambil makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka api neraka itulah yang berhak dengannya. Wal iyadu billah. Sehingga dari sini kata Syekh, fatajibu alaihi an nafaqatu al halal. Maka wajib bapak kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, pada khususnya dengan nafkah yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, sandang yang halal. Wa ayyunfiqa min tayyibi malihi, dan wajib bagi orang tua untuk memberikan infak, memberikan nafkah dari harta yang baiknya, harta yang terbaiknya, liyang tafi'a bi salahi ibnihi biidznillahi ta'ala, sehingga orang tua dengannya akan bisa mendapatkan kemanfaatan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesalehan, kebaikan yakni anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang mafhum, perkara yang ma'lum. Maka terkhusus dalam perkara ini yakni kita nasihatkan, hendaknya kalian wahai para ummahat, para istri, untuk menjadi pembantu, untuk menjadi penolong, untuk menjadi pendukung bagi suami-suami kalian dalam rangka mencarikan nafkah untuk kalian dan anak-anak kalian dari nafkah yang halalan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantulah kalian, yakni di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian itu saling bantu membantu di dalam dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Maka dari yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, demikian juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka memberikan dorongan kepada yakni para ummahat untuk membantu suaminya, untuk memberikan motivasi dorongan kepada suaminya mencarikan nafkah untuk keluarganya, nafkah yang halal, yang thayyib. Fatihillah rahimani wa rahimakunallah. Jangan sampai yakni kalian sebagai para istri, para ibu, justru yakni menjadi penyebab suami-suami kalian, kepala rumah tangga kalian untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mencarikan nafkah kalian. Khawatifillah rahimani wa rahimakunallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tu'inu syaitana ala akhikum. Janganlah kalian itu membantu syaitan di dalam membinasakan, yakni terhadap saudara kalian. Janganlah kalian wahai para istri menjadi pembantu syaitan untuk membinasakan, untuk mencelakakan terhadap suami-suami kalian, terkhusus dalam perkara mencarikan nafkah untuk kalian dan anak-anak kalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan permasalahan harta adalah merupakan salah satu macam perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah serta keadilannya yang sempurna menjadikan perkara itu sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hambanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita berkomunitas seperti ini, baik, tentu Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan sebagian kita dalam perkara harta, dalam kehidupan yakni dunianya mungkin lebih mampu dibandingkan dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan, yakni sebagian kalian atas sebagian yang lainnya mampu dibandingkan dengan sebagian yang lainnya dalam perkara rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian itu akan sabar? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan harta dan berbagai macam perkara-perkara dunia pada khususnya, maka kita dihadapkan pada kenyataan mungkin tetangga kita itu lebih mampu daripada kita, mungkin sebagiannya lebih kaya daripada sebagian yang lainnya. Namun hendaknya yang demikian ini tidak menjadikan yakni kalian sebagai yakni para istri untuk menyeret suami-suami kalian melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah adab yang mulia yang dituntunkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antaranya di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa azdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka lihatlah oleh kalian orang yang lebih tidak mampu, orang yang lebih miskin daripada kalian, dan janganlah kalian lihat, janganlah kalian perhatikan kepada orang yang di atas kalian, yang lebih kaya daripada kalian, yang lebih mampu daripada kalian. Maka sikap yang demikian ini adalah sikap yang paling memungkinkan untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian. Baik, tatkala kita itu memperhatikan dalam perkara dunia, misalnya fasilitas rumahnya, berkaitan dengan nafkah keluarga yang ada di antara kita, kita perhatikan, kita lihat tetangga kita yang lebih tidak mampu daripada kita, maka yang demikian ini akan mendorong kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian wahai para istri akan menjadikan kalian lebih terdorong untuk bersyukur, yakni kepada suami-suami kalian. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kalian menjadi yakni ahlun nar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa'tirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna akthara ahlin nar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian, perbanyaklah oleh kalian untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah yakni penduduk neraka yang paling banyaknya dari golongan kalian. Qalat imra'atun minhunna ma lana aktsaru ahlin nar. Ada seorang wanita di antara para sahabat, sahabiyah, yang bertanya, kenapa kok kita termasuk golongan penduduk neraka yang paling banyak? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqtirna al-la'na wa taqturna al-ashir. Karena kalian banyak melaknat dan kalian itu banyak mengkufuri nikmat terhadap suami-suami kalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya yakni ummahat, para istri, untuk banyak berterima kasih kepada suami-suaminya, mendorong, memberikan motivasi kepada suaminya untuk sabar dengan berbagai macam kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, sehingga dari sini akan meringankan beban kepada suami-suami kalian dan akan menjadikan ataupun mendorong suami-suami kalian itu sabar dan istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin aghlab li dhilbin minkunna." Tidaklah aku melihat yani wanita-wanita yang di mana kurang akalnya, kurang agamanya, namun lebih mengalahkan terhadap orang yang memiliki akal. Zaid. Yani para wanita banyak, para istri banyak, menyebabkan yani suaminya menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, berhasil menguasai, berhasil menyeret wal iyadzu billah para suaminya untuk menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini yakni kita nasihatkan hendaknya para istri terkait dengan permasalahan fasilitas-fasilitas dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, maka hendaknya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada poin yang keenam. Sadisan. Al-inayah wal ihtimamu bi ta'limil ibn wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahi. Baik, perhatian terhadap pengajaran anak, yakni baik laki-laki maupun perempuan, perkara-perkara yang akan memberikan kemanfaatan kepada anak dalam urusan agama dan dunianya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang tua, maka hendaknya bukan saja memperhatikan fasilitas-fasilitas hidup terhadap anak-anak kita. Jangan hanya memperhatikan makan mereka, minum mereka, pakaian mereka, papan mereka, ataupun perkara-perkara dunia yang lainnya dalam keadaan kurang peduli, kurang perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara lahir, lahiriah anak-anak kita, kita perhatikan, memberikan nafkah kepada mereka, namun perhatian batin terhadap anak-anak kita harus lebih kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb." Ketahuilah pada setiap jasad itu ada segumpal daging. Apabila si segumpal daging tadi itu baik, maka jadilah seluruh anggota badan yang lainnya baik. Ucapannya baik, perbuatannya baik, ide-ide yang muncul dari pikirannya baik. Kebaikan dan kebaikan muncul dari hati yang baik. Namun sebaliknya, yakni kalau sisi gumpal daging tadi jelek, maka menjadikan seluruh perkara yang muncul dari anggota-anggota badan yang lainnya jelek pula. Maka dari sini, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana memperbaiki, yakni hati-hati anak kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dan kita iringi dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufik kepada kita dan anak-anak kita, menjadikan kita dan anak-anak kita orang-orang yang saleh dan salihah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kata Syekh, "Wa ahammu syai'in fi dhalika gharsul i'tiqadi salimi fi nafsil ibn wal bint wa hassuhum 'alal khair." Maka perkara yang paling pokoknya, perkara yang paling pentingnya dalam permasalahan pendidikan adalah menanamkan keyakinan yang selamat, menanamkan akidah yang baik ke dalam jiwa-jiwa anak-anak kita, memberikan dorongan, anjuran, motivasi kepada mereka untuk baik, wa musahabati ahli al-khair, memberikan anjuran, dorongan, arahan kepada mereka untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Baik, memilihkan teman-teman yang baik, memilihkan atau mencarikan lingkungan-lingkungan yang baik. Wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqati su, dan memberikan peringatan kepada mereka dari perkara-perkara yang jelek dan teman-teman yang jelek. Wa ta'widuhum shalah, dan membiasakan, memberikan pendidikan, dayat, melatih kepada mereka untuk menegakkan ibadah salat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekian pokok permasalahan Asy-Syaikh nyatakan di dalam paragraf ini. Perkara yang pertama, gharsul i'tiqadi salimi fi nafsil ibn wal bint, menanamkan akidah yang selamat, akidah yang sahihah pada diri anak-anak kita, anak-anak laki-laki maupun perempuan. Maka yang demikian itu dimulai dalam kehidupan keluarga kita dari orang tua, khususnya adalah ibunya, karena ibunya adalah yakni orang yang paling banyak interaksi dengan anak-anaknya. Berbeda dengan bapaknya. Kalau bapaknya banyak keluar dikarenakan mencarikan nafkah bagi keluarganya, maka dari situ kalian wahai para ummahat memperhatikan terhadap yakni akidah anak-anak kalian, tanamkanlah sedini mungkin yakni akidah yang sahihah. Tanamkanlah kepada yakni mereka tauhid. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang demikian ini bukan hanya dilakukan sekali dua kali, tapi apa yang dilakukan ini adalah istimrar, terus menerus, continue. Kapan? Dan tidak mungkin atau mungkin tidak bisa ditentukan waktunya. Kadang anak jam sekian tidur, baik ditentukan jam belajar yakni pagi, kadang-kadang dengan berbagai macam kesibukan daripada ibunya di dapurnya, mencuci pakaiannya, bersih-bersih rumahnya, sehingga waktu ternyata yakni berlalu begitu saja pagi, kemudian baru ingat sudah jam sekian belum mengajari anaknya. Maka begitu ingat dan begitu sempat, maka tanamkanlah yakni akidah yang sahihah kepada anak-anak kalian. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pokok permasalahan yang berikutnya yang beliau nyatakan, wa hadhum 'alal khair, berikan dorongan kepada anak. Apakah dalam bentuk lisan? Dalam bentuk atau dalam wujud lisan, yakni memberikan anjuran, memberikan arahan, memberikan motivasi yakni kepada anak untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Atau yang kedua, diberi contoh. Anak-anak kita diberi contoh untuk melakukan amalan kebaikan. Baik orang tuanya layani bapaknya maupun ibunya, memberikan contoh kepada anak-anaknya yakni contoh yang baik. Qadibillah rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang diajari yakni satu perkara yang baik. Nah, coba ini tetangga kita ini, kita memiliki tetangga yang lebih tidak mampu daripada kita. Walhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ini sebagian ini tolong kasih kepada kepada yakni tetangga kita. Nah, ini adalah termasuk yakni pendidikan yang baik. Wa billahi rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tatkala ada sesuatu yang tidak pantas, diajari anak memiliki keberanian untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Coba ini temanmu, kurang bagus ucapannya, maka nasihatilah dia. Dan berbagai macam cara memberikan anjuran, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak untuk melakukan kebaikan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun perkara yang berikutnya, wa musahabati ahli alkhair. Baik, yakni berteman dengan orang yang baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sudah yakni suami-suami kalian dan kalian pilih untuk tinggal di komunitas yang seperti ini sudah tepat, sudah baik, yakni dalam rangka mencarikan teman bagi kita sendiri dan anak-anak kita, teman-teman yang baik. Perhatikanlah apa yang dinasihatkan oleh seorang alim yang Rasulullah SAW ceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tatkala Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang telah membunuh 100 jiwa, di mana disampaikan kepada si alim tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Maka si alim tersebut menyatakan na'am. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Taibiyah, siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Walakin in talik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Akan tetapi kamu harus pindah ke kampung, ke lingkungan yang ciri-cirinya itu demikian dan demikian, di mana masyarakatnya di daerah tersebut, di kampung itu, di desa itu, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Maka salah satu pelajaran yang kita dapatkan di dalam hadis yang mulia ini, teman yang baik itu adalah salah satu perkara yang akan mendorong kita untuk berbuat baik. Demikian juga lingkungan yang baik. Maka salah satu upaya untuk mendukung pendidikan anak-anak kita, maka carikanlah untuk anak-anak kita lingkungan yang baik serta teman-teman yang baik. Fati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, wa tahdhiruhum minasyarr, dan memberikan peringatan kepada mereka anak-anak kita dari kejelekan dan dari teman-teman yang jelek. Masih terkait dengan hadis yang telah kita nukilkan tadi. Si alim tadi menyempurnakan nasihatnya, wala tarji ila ardika fa innaha ardu su. Jangan engkau kembali kepada negerimu, ke kampungmu, ke lingkunganmu, ke temanmu, karena sesungguhnya temanmu, lingkunganmu itu jelek. Maka di sini menunjukkan kepada kita, di samping kita itu mencarikan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik bagi anak-anak kita, maka kita peringatkan mereka dari kejelekan dan dari teman-teman yang jelek. Betapa banyak yang orang terjatuh ke dalam perkara amalan-amalan yang jelek, baik mengucapkan ucapan yang jelek, berperilaku dengan perilaku yang jelek, karena apa? Karena teman-teman yang jelek, karena lingkungan yang jelek. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini pun juga yang kita sampaikan bahwasannya ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah taufik kepada kalian, kepada suami-suami kalian dengan berbagai macam kekurangan yang ada, yakni kalian tinggal di lingkungan yang insyaallah ta'ala akan mendukung kalian dan keluarga kalian untuk istiqamah di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Qadibillah rahimani wa rahimakunallah. Adapun kalau terkadang ada ucapan kalau sedang menghadapi masalah, enak kalau tinggal di lingkungan awam. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita itu tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak memiliki agama, mungkin tetangga kita sebelah kanan sufi, sebelah kiri yakni orang Nasrani, sebelah depan orang yang kuburi, yang satunya itu adalah orang ini dan itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbagai macam permasalahan timbul. Baik, tetangga kita kalau tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, TV-nya, videonya, musiknya. Satunya yakni mungkin sufi, tape-nya terdengar suara-suara zikir yang mubtada'. Baik. Salawat-salawat yang mubtada'ah. Acara ini, acara itu yang jauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang hamba terkadang bingung menghadapi yakni ajakan-ajakan mereka, kadang diajak untuk tahlilan, kadang diajak untuk tirakatan, kadang diajak untuk kondangan dan yang lain sebagainya. Sedangkan antum tinggal yakni di lingkungan ini, pada khususnya antum alhamdulillah dalam keadaan tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan, enggak pernah mendengarkan suara-suara, terlebih ajakan-ajakan untuk menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan apa yang kita sampaikan ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam rangka tadzakkur nikmat. Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan menjadikan kita terdorong bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa amma bi ni'mati rabbika fa haddits." Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Dengan menceritakan, dengan menyebutkan, nikmat-nikmat itu akan terdorong bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kata Syekh, qala Allahu Jalla wa ala, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَهْنُ نَرْزُكُكَ وَالْعَاكِبَةُ لِلتَّقْوَى. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk salat dan sabarlah atasnya. Yani kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepadamu rezeki, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik, kesudahan yang baik pasti akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Syahid dari yang firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yakni kepada orang tua untuk memerintahkan kepada anak-anaknya, memerintahkan kepada kepala keluarga untuk memerintahkan kepada keluarganya menegakkan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود رحمهما الله تعالى مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. Dan sungguh datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk salat tatkala anak kalian itu sudah berumur 7 tahun. Diperintahkan. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Wadribuhum 'alaiha li ashar. Dan pukullah mereka tatkala mereka itu tidak menjalankan salat ketika mereka itu sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah yakni tempat tidur mereka. Tiga pokok permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis yang mulia. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa fi hadzal hadithi thalathatu ada. Maka terdapat di dalam hadis ini tiga permasalahan adab. Baik. Yang pertama, amruhum biha. Perintah kepada mereka, yakni kepada anak-anak untuk menegakkan salat tatkala anak itu sudah berumur 7 tahun. Yang kedua, wadarbuhum 'alaiha li ashri. Memukul mereka tatkala mereka itu tidak salat ketika mereka itu sudah berumur 10 tahun. Sedangkan yang ketiga, wattafriqu bainahum fil madajik, memisahkan, yakni mereka di dalam tempat tidurnya. Yakni khususnya tatkala yakni ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, maka dipisahkan yakni tempat tidurnya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Qadibillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aidan fi mautinin akhar. Di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan di dalam tempat yang lainnya, wasabi wa illam yakun mukallafan fa waliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu min al-muharram. Anak, walaupun anak tersebut itu belum baligh, namun walinya, orang tuanya itu adalah orang yang mukallaf, maka tidak boleh bagi wali untuk membiarkan yakni anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang haram walaupun belum baligh. Fa innahu ya'taduhu, maka wali ataupun orang tua itu bagaimana membiasakan, menuntunkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni kepada anaknya. Wa ya'suru fitamuhu anhu, dan merasa berat kalau orang tua, kalau yakni wali itu berpisah dari anak yang menjadi tanggung jawabnya. Fadibillah rahimani wa rahimakum rahimakumullah wa hadza asahhu qaulil ulama, maka ini adalah merupakan salah satu pendapat atau pendapat yang paling sahih di antara dua pendapatnya mereka para ulama. Faedah yang kita dapatkan dari perkataannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini menunjukkan kepada kita bahwasanya walaupun anak-anak kita itu belum baligh, jangan sampai kemudian kita biarkan anak-anak kita itu mengarah atau melakukan perkara-perkara yang haram. Karena perkara pendidikan, misalnya berkaitan dengan anak, pakaian anak, maka hendaknya kita biasakan anak kita, anak laki-laki lebih-lebih anak perempuan, memakai pakaian-pakaian yang sopan, memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat, jangan kemudian dengan alasan bahwasanya anak ini belum baligh, kemudian karena belum baligh belum dosa, kemudian diajari anak itu pakai yukensi atau pakai rok mini ataupun rok jengki ataupun yang lainnya. Jadi berkaitan dengan permasalahan pendidikan, bagaimana anak itu kita biasakan memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wahtajja man lam yarahu haraman alaih bi annahu ghairu mukallaf. Orang yang tidak memiliki pendapat sebagaimana pendapat tadi, beralasan bukankah anak itu belum mukallaf, belum baligh. Falam yuharrim lubsahu lil hariri kadabah. Maka menurut pendapat dia yang kedua ini, si orang tua tidak melarang anaknya untuk memakai pakaian dari sutra. Anak laki-laki, bukankah dia itu belum baligh? Kalau belum baligh, maka pakai pakaian sutra kan tidak mengapa. Ibaratnya adalah binatang ternak yang di mana belum ada beban syariat kepada si anak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza min afsadil qiyas. Maka ucapan ini adalah sejelek-jelek kias. Mengkiaskan anak yang belum baligh sebagaimana binatang. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna sabiyya wa illam yakun mukallafan fa innahu musta'iddun litaklif. Walaupun anak itu belum baligh, akan tetapi si anak tersebut itu persiapan, menginjak, yakni masa baligh. Artinya dengan berjalannya, yakni hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, maka akan semakin mendekati masa taklif. Qadifillah rahimani wa rahimakunallah. Berbeda dengan binatang ternak. Kalau binatang ternak, apakah baru lahir ataukah sudah umur 1 tahun, bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, tidak akan menjadikan binatang ternak itu mukallaf. Sedangkan anak kita, walaupun hari ini itu belum baligh, walaupun yakni waktu ini belum baligh, maka dengan bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, lebih-lebih tahun, maka akan menjadikan anak tersebut baligh. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ucapan tadi, wa hadza min afsadil qiyas. Walihada la yumakkanu minas salati bighairi alwudu. Oleh karena ini tidak dibiarkan anak untuk melakukan salat dengan tanpa wudu. Walaupun anak tersebut belum baligh, tetap mau salat diajari terlebih dahulu wudu yang benar. Wala minas salati uryanan wa najisan. Dan tidak dibiarkan anak itu sholat dalam keadaan telanjang. Tidak dibiarkan anak itu sholat dalam keadaan najis. Apakah pakaiannya ataukah badannya. Wala min syurbil khamar wal qimari wal liwam. Dan tidak pula dibiarkan anak itu minum khamar. Walaupun belum baligh. Tidak dibiarkan anak itu main judi, belajar judi. Walaupun anak itu belum baligh dan tidak pula dibiarkan untuk waliyadu billah liwat. Umum. Wadi billah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini menunjukkan kepada kita. Yang rusaknya sebagian sistem pendidikan yang dilakukan dengan dasar psikologi. Tidak boleh anak itu dilarang. Tidak boleh anak itu yakni disuruh dibiarkan. Karena anak itu kalau dilarang maka akan mengganggu yakni pertumbuhan otaknya. Aqatibillah rahimani wa rahimakumullah. Di mana diletakkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru abna'akum bis salati lis sab'i. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat tatkala anak kalian itu sudah berumur 7 tahun. Perintah kepada perkara-perkara yang baik. Baik. Demikian juga larangan. Bagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yani kepada cucunya tatkala makan satu butir kurma. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan di mana kurma tersebut adalah kurma sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Dikeluarkan, diambil kemudian dikeluarkan di dari mulutnya si anak tersebut. Maka ini adalah sebagian dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita salah, batil, yakni pendapat yang menyatakan bahwasanya anak itu jangan, yakni dilarang, jangan taat, yakni diperintah, karena yang demikian itu akan mengganggu perkembangan otak si anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah yang lebih berhasil di dalam pendidikannya dibandingkan dengan pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kita sampaikan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah yakni di beberapa tempat itu menggejala sebagian daripada pendidiknya mengikuti gaya pendidikan psikologi yang didapatkan dari yakni selain Islam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga sebagian daripada orang tua dengan alasan karena anak belum baligh kemudian dipakai pakaian ini pakaian itu. Baik. Baru sadar pendidikan yang dia lakukan itu salah. Tatkala anak itu sudah menginjak balik, susah untuk susah untuk memakai, yakni pakaian-pakaian yang menutup auratnya, terkhusus adalah anak wanitanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fadhibillah rahimani wa rahimakunallah. Mungkin ini terlebih dulu yang kita dapat pelajari di siang hari yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Apakah kalau kita membuat makanan sendiri seperti pizza, hamburger dan yang lain yang merupakan makanan khas orang-orang kafir, termasuk tasabuh dengan mereka. Kalau berkaitan dengan permasalahan makanan, berkaitan dengan permasalahan pakaian, dan itu tidak terkait dengan permasalahan ibadah mereka, maka yang demikian ini tidak mengapa. Hukum asalnya terkait makanan adalah halal. Ya, kecuali kalau makanan itu khas dipakai untuk acara ibadahnya mereka. Maka yang demikian ini tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara meruqyah orang yang sakit dan apa syarat-syaratnya? Maka caranya dibacakan mungkin surat-surat yang pendek. Baik, kalau dia bisa membaca sendiri, maka diajari untuk meruqyah diri. Baik, tempat yang dirasakan sakit dipegang. Setelah itu kemudian yakni membaca apakah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah ruqyah. Ya, bisa dipakai untuk meruqyah, yang itu bisa yakni dibaca sekali ataupun diulang-ulang. Baik, demikian juga mu'awwidzatain. Baik, demikian juga ayat kursi ataupun surat ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lainnya ataupun doa. Ya, ataupun yakni doa. Yakni apakah doa itu warid yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau doa-doa yang selama tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh seorang menjadikan itu sebagai sesuatu untuk meruqyah yakni sakitnya. Adapun tatkala mungkin orang tersebut itu tidak mampu, misalnya dalam keadaan tidak sadar, baik, maka bisa dilakukan oleh yakni orang lain, orang yang sedang menengok, orang yang menjenguk, baik, ataupun keluarganya diajari bagaimana cara meruqyah yakni saudaranya yang sedang menderita sakit. Dan sebagian dari para yakni para ulama ada yang pakai air, tapi Syekh Rabi' mengingkari perkara tersebut karena tidak dilakukan oleh salaf. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jadi istilahnya yang biasa dilakukan itu membacakan surat ataupun ayat ataupun doa kepada orang yang sakit. Sampai kapan seorang yang safar diperbolehkan menjamak qasar salatnya? Baik. Bedakan antara menjamak dengan mengqasar dan menjamak qasar. Kalau menjamak, maka yang demikian ini pada asalnya dilakukan dalam perjalanan yakni safarnya. Baik, adapun yakni mengqasar, maka yang demikian itu dilakukan tatkala dia itu berada di dalam perjalanan safarnya dan masih berada di dalam masa safarnya. Baik. Kemudian orang yang safar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sampai ke satu tempat dalam jangka waktu tertentu. Baik, maka yang demikian ini boleh yakni bagi dia untuk yakni mengqasar salatnya selama yakni 3 hari. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, selebih daripada itu, maka yang afdal maka dia sempurnakan. Yang afdal adalah dia sempurnakan. Adapun tatkala dia itu mutaraddid, yakni mutaraddid itu misalnya kayak seperti sudah saya mau besok mau berangkat. Ternyata sudah menetapkan besok berangkat, ada saja alasan untuk gagal. Itu namanya mutaraddid. Adapun kalau orang yang mutaraddid, maka yang demikian itu sampai dia itu benar-benar bisa yakni berangkat kembali ke yakni apa dari safarnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, itu secara ringkasnya terkait dengan yakni permasalahan tersebut. Tayyib ila huna, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.